saja. Pakai yang baru dari Soclean. Soclean All in One dengan formula flash. Wah, ini solusinya. Soclean All in One. Sekali samber, semua masalah cucian hilang. Flash nyucinya. Wah, nyuci jadi cepat bertenaga. Flash bersihnya. Wih, cepat angkat noda, bersih cemerlang. Flash wanginya. Langsung wangi tahan lama. Soclean All in One. Nyuci jadi hemat waktu, tetap bisa dandan dan tampil cantik deh. Soclean All in One. Cuci cepat, bersih maksimal.